menyatakan berhati juga menyatakan dan kemudian akan berkuali dan kemudian kita sokram kerja di sini kita berhubungi dan sudah selanjutnya berhubungi dengan Allah SWT dan Allah SWT dan Allah SWT dan Allah SWT. Suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini dengan kehadiran narasumber kita Bapak Ustaz Direktur Nadia Husaini, seorang pakar sejarah yang mempunyai keahlian yang tidak banyak dimiliki oleh orang-orang pada masa ini. Beliau adalah guru saya, walaupun mungkin sekali saya ini tidak tahu karena saya adalah murid beliau. Karena saya pikir pernah menghadiri salah satu simposium yang diadakan di Pondok Al-Quran Salihin pada tahun 2012. Dan kebetulan salah satu narasumbernya adalah beliau, Ustaz Dr. Nadia Husaini. Di sana beliau banyak sekali memaparkan sejarah yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dan kerana ketika teman-teman bertanya kepada saya tentang para pejuang, para pahlawan wanita Indonesia Islam, kadang-kadang saya tidak tahu, saya tidak kenal, apalagi mengingat nama-nama wanita. Karena tentang nama-nama wanita-wanita yang saya ingat hanya wanita-wanita yang saya cintai saja. penyakit. Jadi anak saya nomor satu, dulu sering sabren motor, dan sekarang kuliah di IPB. Nomor dua, laki-laki juga, dan di kontor juga, kuliah di Al-Azhar, Kairo. Anak saya nomor tiga, perempuan, Januari ini umur 18 tahun, sekarang sudah kuliah di semester 6 di pendidikan sejarah. Jadi saya menyiapkan anak saya perempuan untuk menjadi apa namanya, insya Allah nanti menjadi salah seorang sejarawan. Anak saya nomor 4 selesai tahfidz 37 perempuan. Ya sesuatu sudah belajar bahasa Arab. Sekarang balik ke rumah dan saya kita ngajar di rumah. Sekarang sambil kuliah. Tak kuliahnya di mana? Yang penting pokoknya ngajar. Kuliah sambilan. Anak saya nomor 5 laki-laki. Ya sekarang sudah di pesantren. Saya punya pesantren kecil, muridnya hanya 18 orang. Ya, sekarang ini itu muridnya anak saya sendiri. Jadi ketua yayasannya istri saya, pembina yayasan. Jadi praktis. Karena bagi saya pimpin program magister dan doktor pendidikan Islam sudah hampir 10 tahun. Dan menurut saya ya konsep pendidikan Islam itu ingin saya terapkan untuk anak saya sendiri. Anak saya nomor 6, sekarang kelas 6 SD. Anak saya hampir semua yang laki-laki perempuan saya didik, salah satunya dengan bela diri. Jadi yang nomor 6 ini pas SD sudah taekwondo, sudah pelatih sampai kita mulai. Sekarang saya kirim misalnya ke pesantren, sementara ini di pesantren Tahfidzul Qur'an di Bogor. Tapi sebentar saya tarik lagi. Anak saya nomor 7, umur 5 tahun. Umur 5 tahun masih kecil. Setiap saya tanya, sudah punya mawadir lagi gak? Mereka gak mau. Jadi itu saja sementara ini. Kemudian, para santri sekalian yang saya mau ceritakan juga, saya ini berperan bukan ahli sejarah. Kalau pendidikan formal saya, S1 saya itu Fakultas Kedokteran Hewan di Institut Pertanian Bogor. Jadi saya ini belajar binatang, ya, belajar monyet, kambing, babi, anjing, itu bidang saya. Nah, setelah itu saya jadi wartawan. Nah, itu benar saya banyak tulis. Khusus jadi wartawan, saya ngambil S2 untuk menyeluruhi Yahudi. Jadi saya belajar politik internasional, tesis saya menulis politik kualitas Israel, khusus tentang Zionisme. Ya, jadi, dari belajar binatang, kemudian menyeluruhi Yahudi. Kemudian, S3 saya, bidang peradaban Islam. Ya, di satu, alhamdulillah, saya mendapat rahmat Allah karena saya nggak jadi belajar ke barat, disitu sudah dapat tawaran, kemudian saya batalkan dan saya mendapat tawaran lagi untuk belajar di satu institut di Malaysia yang namanya ISTAC, ya, International Institute of Islamic Thought and Civilization. Institut ini didirikan oleh Profesor Dr. Sheikh Muhammad Naim Al-Attas. Beliau adalah pemikir besar di abad ini. Ya. Beliau cucu dari seorang habaib yang sangat masyhur, ya, namanya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang di Bogor dikenal dengan Habib Keramat, ya, Habib Keramat Impak Bogor. Ya, saya cucu Habib Pranat ini sekarang yang masih hidup ada 3, Profesor Sematik Alatas, Habib Hussein di Bogor, dan satu lagi yang di Singapura. Beliau terkenal salah satu Habib dari 17 Habib yang sangat berpengaruh di Nusantara. Alhamdulillah, saya sempat berguru kepada Profesor Sematik Alatas, dan sampai sekarang beliau masih menulis, umurnya sudah hampir 90 tahun, menulis buku, dan buku beliau yang terakhir, 2 tahun yang lalu terbit, judulnya adalah Historical Fact and Fiction. Buku beliau sangat terkenal di Nusantara ini, Islam dalam Sejarah dan Budaya Melayu. Nah, itu mata kuliah yang sekarang saya ajarkan di S3 di Dalwar. Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu. Ya, jadi Profesor Habib Alatas ini dikenal di dunia ya, sebagai salah satu pemikir besar ya, di bidang tasawuf, di bidang filsafat, ya, di bidang, dan tentu di bidang terutama sejarah Melayu. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan ya, dalam kesempatan kali ini. Jadi saya bukan ahli sejarah, saya kebetulan sempat sebentar ya, berguru dengan seorang cendekiawan besar, ya, Profesor Habib Alatas, dan saya sempat bertemu dengan beberapa sejarawan terkenal di Indonesia. Jadi posisi kita sama, ya. Mungkin kita adalah orang yang mudah-mudahan nanti senang dengan sejarah. Baik, saya ingin memulai, ya. Mengapa sih kita perlu tahu sejarah? Yang pertama, untuk kita paham ya, betapa pentingnya kedudukan sejarah ini ya, karena sebagian besar isi Al-Quran ini sejarah. Gua buka ya, Al-Quran itu ya, dari surat Al-Baqarah saja. Kita mulai ayat berapa? Ayat 30 dan 9. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yusbihu yusbihu. Ini sejarah. Ya, sejarah kehidupan manusia. Dari ayat ini saja, ya, kita sudah langsung ya, bertanya-tanya. Kita ini dari mana berasal? Sejarah kita. Ya. Saya tidak tahu kalau kalau kita di sekolah-sekolah sekarang tidak ada sejarah manusia, pernah belajar sejarah? Ya. Kalau saya tanya asal usul manusia Indonesia dari mana? Satu dari mana? Kalau di buku sejarah, bilang apa? Manusia berubah. Katanya dari Vietnam, ya, nenek moyang kita dari Vietnam sana. Jadi kalau di buku sejarah, ya, baik kurikulum yang lalu berkurikulum sekarang, ya, 2013, ini disebutkan di buku sejarah SMA, manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala makhluk bernama hominid, yaitu dari bangsa kera. Ini di buku sejarah ya, buku sejarah yang kurikulum. Saya nggak tahu siapa yang buat itu kurikulumnya, tapi itu resmi. Ya, saya sudah pernah datang kepada juru bicara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, waktu zaman Pak Profesor Muhammad Noh, dan saya bawakan 2 jilid buku sejarah yang kami buat waktu itu. Ya, saya serahkan. Ya, dan buku tahap pertama kami mengkoreksi sejarah ini, karena itu sudah betul. Ya. Di buku dikatakan bahwa disepakati katanya asal-usul manusia Indonesia itu berasal dari hominid. Hominid itu bangsa kera. Kera itu kalau dari daerah saya, Bojonegoro, orang bilang ketek. Tahu ketek? Jadi manusia Indonesia itu asal-usulnya, kata buku sejarah ya, dari ketek. Bagi monyet itu kira-kira ya. Saya pernah khotbah Jumat di masjid di Jakarta. Setelah saya sampaikan ini ada seorang bapak-bapak marah. datang ke saya pikir dia marahin saya. Ya, tanya Ustaz, apa betul kurikulumnya seperti itu? Iya benar, kenapa? Terus dia tanya, kalau betul presiden kita juga dari monyet. Saya tidak bilang begitu Pak, tapi kata buku sejarah yang resmi begitu. Asal usul manusia Indonesia adalah dari bumi bangsa kera. Saya tidak masuk. Ya, saya tidak masuk. Tidak tahu kalau Anda masuk. Jadi kalau lihat buku sejarah dicek ya. Ini asal usul manusia Indonesia dari kera atau dari Nabi Adam. Jadi pernah ada guru sejarah ya, tanya ke saya begini, berarti Pak selama ini yang saya ajarkan di sekolah dosa Pak? Ya dosa. Terus gimana nanti kalau anak-anak belajar? Ada seorang guru di madrasah, dia cerita ke saya, dia pernah mengajarkan manusia dari Adam. Dan itu madrasah, guru madrasah. Dia bilang, saya dimarahin sama kepala sekolah. Nanti gimana kalau ujian? Ya, anak-anak kan jawabannya harus komitmen. Misalnya kan, ini soalnya ya. Asal usul manusia Indonesia A, Adam. B, monyet. C, tuyul. C, tuyul. D, cacing. Ya, jawabannya benar apa? Kalau dijawab Adam, nggak dapat nilai. Itu masalahnya. Itu nggak cocok dengan bukunya. Karena bukunya asal usul manusia Indonesia dari monyet. Itu. Kalau dijawab monyet, dapat nilai, tapi dapat dosa. Dijawab Adam, dapat pahala, tapi nggak dapat nilai. Ayo pilih mana? Ya, saya bilang ini abul iman, ya, selama lemahnya iman, jawab B. Jadi asal usul manusia Indonesia adalah monyet, astagfirullahaladzim. Terpaksa, gitu kan? Kalau takut nilai usianya jatuh, ya, sudah astagfirullahaladzim, terpaksa jawab monyet. Tapi sebenarnya jawabnya adalah ada. Ini sejarah, ya, ini kenyataan. Al-Quran bicara tentang sejarah manusia. Ya, dari awal-awal surat Al-Baqarah sudah ada. Setelah itu kita masuk ayat 40. Surat Al-Baqarah sudah masuk sejarah lagi. Sejarah Yahudi. Ya. Ya Bani Israel al-Quru nikmati al-Lati al-Amtu alaiku wa al-Quru nikmati al-Lati al-Amtu wa'iyaya al-Amtu. Terus sampai ayat 100 lebih itu kita Yahudi terus. Tidak ada ya kitab suci di dunia ini ya yang menelanjangi, membongkar ya, sejarah Yahudi, kejahatan Yahudi, kesalahan Yahudi seperti Al-Quran. Ya, makanya jangan berharap orang Yahudi itu ridho sama orang Islam, tidak akan pernah. Karena mereka baca Al-Quran aja sudah pusing. Ya. Sifat-sifat Yahudi sampai sekarang semuanya sudah disebut dalam Al-Quran. Ada dalam sejarah mereka. Apa itu? Yahudi itu bangsa paling materialis. Mereka menolak bukti-bukti yang tidak empiris, yang tidak bisa dihindar. Jadi ya, Al-Baqarah ya berapa? 55. Ya, wa qultum ya Musa lam nu'mina laka kata Allah dan Allah. Pakota tunggu soalnya kalau tuan tuan turun kan gitu. Jadi ingat ya, ingatlah kalian baik Bani Israel ya, ketika kalian mengatakan pada Nabi Musa, ya Musa lalu minalakan wahai Musa, kami tidak akan pernah iman kepada kamu sampai ya kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Ini sejarah Yahudi. Yahudi itu bangsa paling rasis di dunia. Ya, surat Al-Jumu'ah. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ini ideologi Yahudi. Ya, Zionisme itu rasisme. Nah, itu tahun 55 konferensi Asia Afrika. diputuskan di Bali. Zionisme adalah imperialisme yang paling jahat. Dan Al-Quran sudah menyebutkan in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannahul mauta in kuntum shodiqin. Jadi ideologi Zionis itu adalah nahnu awliya'ullah min dunin nas, we are the chosen people, kami bangsa pilihan Tuhan, kami bangsa kekasih Tuhan satu-satunya. Itu ideologi yang lebih sampai sekarang. Dan saya pernah berdebat di TV One dengan seorang, ya di Indonesia ini sudah berdiri, saya cerita kemana-mana aja ngobrol aja. Jadi seorang namanya Benyamin Ketang, orang super, namanya Benyamin Ketang, tapi itu namanya dia orang Jember, kemudian ambil S2 di Israel, dia dapat sarjana apa sarjana, dia tidak sadar. Dia S2 di Israel, kemudian dia pulang ke Indonesia mendirikan namanya lembaganya IIPEC, Indonesia Israel Public Affairs Committee. Jadi lembaga lobby Yahudi dan apa Indonesia Israel. Kalau di Amerika namanya IPEC, Amerika Israel Public Affairs Committee. Ya. Itu dia waktu debat dengan saya di TV One, dia pakai jaket Israel. Disuruh melepas tidak mau, karena dia ingin memperingati kemerdekaan Israel yang 14 Mei. Terus dia mengatakan banyak katanya orang Indonesia itu tidak mengerti tentang demokrasi, tentang Israel salah paham. Padahal Israel itu juga suka damai. Kepada dia saya tunjukkan, saya bawa buku ditulis oleh seorang profesor Yahudi, namanya Profesor Israel Sahak. Ya, namanya Israel Sahak. Jadi hati-hati ya kalau disebut Israel, Bani Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub itu adalah Israel. Tapi kalau sekarang kita mengatakan Israel jahat, maksudnya bukan Nabi Yakub. Maksudnya negara Yahudi modern itu diberi nama Israel gitu. Jadi jangan sampai ada orang mencuri sendal, ya. Namanya Muhammad. Ya, dia mencuri sendal pakai nama Muhammad. Tentu maksud kita kalau Muhammad mencuri tentu bukan Nabi kita. Seperti juga kalau saya bilang Israel jahat, pasti bukan Nabi Yakub. Ya, maksudnya negara Yahudi modern itu mereka beri nama Israel. Nah, Dr. Israel Sahak ini menulis buku Jewish History, Jewish Religion, sejarah Yahudi dan agama Yahudi. Dan di buku ini dibongkar oleh Profesor Yahudi bagaimana kejahatan negara Israel dan orang Yahudi yang sangat rasis. Kalau dibaca buku ini, sudah disebutkan dalam Al-Quran sampai orang Yahudi ini hukumannya beda kalau di Israel ini. Kalau orang membunuh orang Yahudi dengan orang membunuh bukan orang Yahudi, itu beda hukuman. Ya, jadi sebenarnya ada ayat-ayat dalam kitab mereka gitu, yang menunjukkan rasis. Ya, misalnya kalau ada orang bukan Yahudi tenggelam di laut, itu nggak boleh ditolong. Ya, karena dia bukan Yahudi. Ya, jadi saya mau cerita tadi ya, dalam Al-Quran ini banyak ya, kisah-kisah sejarah yang relevansinya masih seperti sekarang kita terjadi. Ya, itu. Jadi saya mau cerita tadi. Betapa pentingnya kita memahami sejarah, karena Al-Quran sendiri sebagian besar isinya adalah ada yang menyebut sekitar 2/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah. Kita buka Ali Imran bicara sejarah, ya terus ya sampai sejarah Adam, sejarah Iblis, sejarah para nabi, Ashabul Kahfi, ya jadi keberadaan sejarah ini sangat penting. Ya, kemudian yang kedua, sejarah ini saya mengutip seorang cendekiawan Muslim, ya namanya Muhammad Asad ini seorang cendekiawan Muslim terkenal dan dia ini keturunan Yahudi. Dia seorang Yahudi. Ya, nama aslinya Leopold Weiss. Dia dulu seorang cendekiawan Yahudi, tapi juga seorang wartawan di wilayah Timur Tengah. Kemudian dia masuk Islam, ya, mengganti nama menjadi Muhammad Asad. Dan dia menjadi warga negara Pakistan, ya, sempat menjadi perwakilan Pakistan di PBB juga. Muhammad Asad ini menulis beberapa buku, ya. Dia menulis tafsir juga, menulis buku, ya. Kisah masuk Islamnya sudah disematkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Road to Mecca. ya, judul bukunya. Nah, ada satu buku beliau yang sangat penting, dan buku itu sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia, ya, termasuk ke bahasa Arab sudah diterjemahkan juga. Ditulis dalam bahasa Inggris, judul bukunya adalah Islam at the Crossroads, Islam di simpang jalan. Di buku ini, ya, saya sekarang sering saya kutip buku ini, jadi saya agak hafal. Muhammad Asad itu menulis ini, tidak ada satu peradaban, ya, yang akan bangkit berkembang, akan menjadi peradaban besar, atau bahkan peradaban itu akan tetap eksis dalam hal. Jika peradaban itu sudah hilang kebanggaannya terhadap dirinya, atau peradaban itu terputus dari sejarahnya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia, no civilization can prosper or even exist after having lost this pride and the connection with its own past. Jadi termasuk tidak ada satu peradaban, tidak ada satu bangsa yang akan menjadi bangsa besar, yang akan menjadi bangsa yang hebat, ya, atau bahkan bangsa itu akan eksis, tidak akan terjadi. Kalau apa? Kalau bangsa itu sudah tidak punya kebanggaan terhadap dirinya. Ya, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Aizah. Ya, Aizah di Al-Kafir, surat Al-Maidah ayat 54. Ya, ciri-ciri generasi yang menang itu. Adillatin alal mu'mini aqizatin alal kafir. Aqizat. Atau having lost this pride and the connection with its sumpah. Atau bangsa itu terputus dari sejarahnya. Peradaban itu terputus dari sejarahnya. Jadi cara mengecilkan peradaban Islam, cara mengecilkan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa muslim terbesar di dunia, caranya kapan saja putus dari sejarah. Dan itu dilakukan bukan hanya di Indonesia. Di Mesir misalnya, bangsa Mesir dari sejak penjajah dulu diputus dari sejarahnya. Gimana diputusnya? Dia dibelokkan sejarahnya. Sejarah Mesir adalah sejarah Fir'aun. Jadi kalau kita ke Mesir, mereka anak-anak diajari bangga dengan kehebatan Fir'aun. Ya. Waktu saya ke Mesir tahun 2006 sampai tandaannya gitu. Fir'aun itu udah mati aja masih hidupin kita. Karena banyak orang yang berkunjung ke Mesir mau lihat piramid, kuburannya Fir'aun gitu. Jadi Fir'aun itu udah mati aja masih hidupin kita. Jadi dibanggakan. Karena kalau kita dalam Al-Quran kan, Fir'aun tidak perlu dibanggakan. Jadi itu contoh penguasa yang zalim. Tapi itu caranya. Bangsa Syria dan sebagainya diagungkan. Ya, masa lalunya sebelum Islam. Jadi Islam itu dikecilkan. Nah, sama juga ya nanti kita misalnya bangsa Muslim di Indonesia ini, meskipun kita mayoritasnya Muslim, ya jumlah kita sekarang orang Muslim itu di atas 200 juta orang, jumlah Muslim terbesar di dunia. Tapi kenapa kalau kita keluar negeri, saya berkunjung beberapa negara, kalau masuk pemerintahan kita ini, kok gak ada simbol-simbol Islam? Kalau ada tamu negara gitu ya, itu kok yang dia itu kadang-kadang patung ini patung itu, ya. Kalau di bandara udara Soekarno-Hatta 1 dan 2 gitu ya, kita akan banyak lihat patung di situ. Masuk ruang tunggu lihat patung. Kadang-kadang saya mikir ini patung. Kalau saya masuk bandara gitu ya, saya lihat patungnya matanya melotot, ya. Terus saya lihat itu juga tuh. Ini kamu ini siapa? Kok lihatin saya? Karena saya masuk ke ruang tunggu ada patung matanya melotot. Kenapa tidak ditulis gitu kan? Doa naik pesawat, ya kan? Nah, itu kan menunjukkan. Jadi negeri kita ini, saya tahun 2010 saya ke Inggris. Ya. Silakan baca buku saya dan saya tulis satu buku 20 hari saya keliling di beberapa kampus di sana. Saya tulis satu buku catatan perjalanan di Inggris. Ya. Itu di kantor kedutaan, ya, waktu itu ada pengajian di kedutaan Indonesia di London. Setelah itu kami diterima oleh Bapak Jaman Makan di rumahnya Pak Duta Besar. Kemudian Paduka Besar Indonesia di Inggris ini, ayahnya itu saya kenal. Ayahnya seorang tokoh Islam juga. Kemudian saya tanya kepada Pak Dubes ini, Pak, karena beliau mengatakan ini, Indonesia ini oleh Eropa ya, diakui sebagai negeri Muslim yang toleran, negeri Muslim yang moderat. Jadi orang Barat ya, tahunya Indonesia itu negeri Muslim, negeri Muslim terbesar, gitu ya. Itulah yang adalah diplomasi kita ya ke luar negeri. Tapi tadi kan sama Pak Dubes, kalau saya masuk ke kantor kedutaan, ya, kok nggak ada ya simbol-simbol Islamnya? Ya, nggak ada loh kaligrafi, nggak ada gambar masjid, nggak ada gambar pesantren, gitu ya. Di mana Islamnya? Yang ada kok patung ini, patung itu, patung ini, patung itu, dan seterusnya. Sama juga. Jadi ya, Malaysia, ya, di sebelah Malaysia, ya, di Australia, di Qatar, saya pernah juga itu. Kenapa ya? Kok kita ini bangsa Muslim terbesar di dunia, tapi simbol-simbol negara kita kok bukan simbol Islam? Gitu. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Silakan nanti ya, ada keliling dunia, ya, lihat di Instagram ya. Sebenarnya itu sudah berubah, ya. Sudah berubah karena sudah simbolnya paling kadang-kadang kita simbol kita yang masih tersisa itu peci, ya, peci hitam, ya. Tapi kalau peci itu sekarang ini yang Muslim nggak Muslim, pecinya hitam juga pejabat kita, ya. Jadi itu juga bukan identitas lagi khas Islam itu enggak. Ya, jadi kalau Pak Ahok misalnya di Jakarta jadi gubernur, pecinya hitam juga. Makanya ya, saya pakai peci putih supaya agak beda. Saya belum melihat Pak Ahok sebetulnya pakai peci putih itu belum lihat. Ya. Belum pernah saya lihat, nggak tahu kalau pernah pakai tapi saya nggak lihat, tapi saya belum pernah lihat. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat begitu, ya. Kenapa begitu? Ya. Ini bukan tanpa sebab. Ya, bukan tanpa sebab. Ini adalah warisan dari sarana sejarah kita. Ya, sejarah kita di Indonesia ini, kita selalu diarahkan ya, untuk mengakui bahwa Indonesia, negeri kita ini adalah kelanjutan dari sebuah kerajaan Hindu. Namanya Majapahit. Jadi kalau di buku sejarah dikatakan pernah ada dua kerajaan nasional. Ya. Apa itu? Satu adalah Sriwijaya, ya, yang Buddha, dan Majapahit yang itu. Kerajaan-kerajaan Islam belum pernah menjadi kerajaan nasional. Gitu. Nah itu ceritanya. Bahkan kemudian di beberapa buku sejarah dikatakan justru kedatangan Islam itu menghancurkan kerajaan Majapahit. Itu kan sama dengan mengatakan kejayaan Indonesia dihancurkan oleh kedatangan Islam. Ya. Ini jadi paling tidak kemudian. Ya. Pernah dengar nggak? Siapa yang menyatukan Nusantara siapa? Siapa? Gajah Mada. Gajah Mada itu apa sih artinya? Mada itu artinya apa? Tahu nggak? Gajah Mada. Gajah Mada. Mada itu artinya mabuk. Iya, tapi dalam arti positif. Dalam buku sejarah dikatakan Gajah Mada ini kalau ingin mencapai cita-citanya, ya, itu seperti orang lupa diri. Dia subuh-subuh seperti mabuk. Gitu. Dan kalau kita baca riwayat Gajah Mada ini juga macam-macam. Ya. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa ya? Dari bayi sampai nenek-nenek, ya, dari zaman Asuraina sampai Asuena, ya, kalau orang daerah saya yang betul-betul bilang zaman dulu, itu zaman Asuraina. Maksudnya anjing dulu gak dimakan. Sekarang ini zaman anjing dimakan. Ya. Di Solo banyak sate sapi. Nah itu sate asu. Sate anjing. Jadi zaman Asuraina sampai Asuena tetap orang boleh tanya siapa yang menyatukan Nusantara, Gajah Mada. Kalau kita tanya ya dalam sejarah, kapan sih Gajah Mada itu menyatukan Nusantara? Bagaimana cara menyatukannya? Ya, itu juga tidak bisa dijawab. Tapi pokoknya kamu pertanyaan deh bahwa dulu Nusantara ini tidak bersatu disatukan dengan Gajah Mada dan Majapahit. Jadi ini ya salah satu contoh ya bagaimana Apakah betul? Nah, Profesor Nakib Al-Atas sudah lama mengingatkan. Beliau punya teori ya, bahwa yang menyatukan Nusantara ini sebenarnya adalah para ulama besar. Disatukan dengan apa Nusantara ini? Disatukan dengan dua hal. Satu, dengan bahasa Melayu, dan yang kedua dengan agama Islam. Bahkan agama Islam yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ini fakta sejarah. Ya. Sebelum kedatangan Islam, Nusantara ini ada ratusan bahasa, ratusan suku, bahkan berbagai agama. Ya. Kedatangan ulama-ulama, ya, terutama dari negeri Arab, ya, ke sini, mereka benar-benar ya, datang ke sini untuk mengislamkan negeri. Dan coba bayangkan, negeri yang seluas ini, ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, sekarang bisa disatukan dengan satu bahasa dan satu agama. Siapa yang berjasa? Ya, nah, nanti ada soal ujian begitu jawabannya. Ya, yang menyatukan Nusantara adalah A. Kacamada, B. Ulama, C. B, apalagi gitu ya. Nah, kalau dijawab ulama dapat pahala, tapi tidak dapat nilai. Kalau dijawab agama ada dapat nilai, tapi tidak dapat. Nah, silakan begini. Ya, ini kenyataan ya, kenyataan. Jadi ini adalah sejarah-sejarah yang sebenarnya gimana sih? Ya, mungkin Anda pernah dengar ya, katanya yang menyebarkan Islam ke negeri ini adalah para pedagang, kan gitu? Para pedagang, ada yang bilang dari Gujarat, telah segala macam gitu ya, menyebarkan Islam di sini. Terus dikatakan, sambil mereka berdagang, sambil berdakwah. Benar gak gitu? Jadi kalau begitu berarti dakwah di Nusantara ini sambilan, gitu loh. Nah itu di buku Profesor Al-Atas yang baru, Historical Economics, dijelaskan yang begitu. Itu tidak betul. Penyebaran Islam di Nusantara ini bukan sambilan, tapi well planned, terencana dengan matang. Yang datang ke sini bukan orang-orang sembarangan, bukan TKI, maksudnya bukan kesini mau cari kerja, cari untung, bukan. Ulama-ulama yang datang kesini dulu adalah orang-orang hebat sekelas raja. Sunan Ampel misalnya itu adalah seorang ahli perang ya, beliau diambil menantu oleh Raja Muda Majapahit. Jadi kualitas Sunan Ampel itu kualitas raja. Dan beliau diserahi untuk mengamankan pesisir utara Jawa. Sunan Kudus itu jenderal panglima perang. Ya, jadi yang dulu datang ke sini, Maulana Malik Ibrahim, gitu ya, yang datang ke Gresik itu bukan orang sembarangan. Beliau seorang ahli, seorang ulama, seorang ahli apa perubahan, kalau sekarang bilang ini ahli perubahan sosial. Ya, beliau sendirian beliau mendakwahkan Islam dan kemudian dalam waktu tidak sampai 100 tahun dari kedatangan Maulana Malik Ibrahim. Diperkirakan Maulana Malik Ibrahim ini datang tahun 1399. Kerajaan Islam pertama di Jawa, Kerajaan Demak, itu berdiri tahun 1470 sekian, karena 1478 itu apa namanya Majapahit runtuh. Ya, sekitar itu. Jadi bayangkan bagaimana dakwah Islam ya oleh para wali ini ya, itu dakwah yang terencana dan yang datang ke sini orang-orang hebat. Mereka kelasnya adalah kelas-kelas jenderal, kelas raja. Jadi bukan orang-orang sambilan, tapi tidak betul. Ya. Coba kita pikirkan, Prof. Al-Atas menunjukkan hebatnya para ulama yang datang ke sini. Para ulama datang ke sini itu tidak memaksakan mengganti bahasa apa namanya Jawa atau bahasa Melayu dengan bahasa Arab. tapi mereka menciptakan sebuah bahasa namanya bahasa Melayu yang hurufnya Arab. Jadi seperti misalnya penyebaran Islam di Pakistan itu dengan bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu tulisannya Arab, bahasanya Urdu. Islam di Persia itu bahasa Persia, bahasanya Persia, tulisannya Arab. Islam di wilayah Nusantara ini disebarkan dengan menggunakan bahasa pengantarnya, bahasa pengantar penyebaran Islam, bahasa Melayu, tulisannya Arab. Itu penting sekali. Ya, jadi saya wajibkan anak-anak saya dan santri-santrikan itu untuk wajib bisa baca Arab Melayu, Arab Pekot. Ya, jadi dari kecil di madrasah juga diajari itu oleh guru-guru saya. Alhamdulillah, kalau ketika saya ngambil doktor, ya itu saya mengambil satu mata kuliah Reading in Malay Metaphysical Literature, membaca kitab metafisika Melayu. Ya, kita mengkaji kitab saja dari Syekh Nuruddin Aramiri, Hujjatus Shadiq Didaktis Dibri. Saya bersyukur banget di situ, bersyukur karena ya Allah, ada mahasiswa dari Turki, dari mana-mana yang mengambil mata kuliah ini. Sedangkan saya dulu dari kecil diajari oleh ustaz-ustaz saya bisa membaca huruf Arab Melayu, Arab Pekot, kalau dulu di pesantren. Itu sangat penting. Karena ribuan kitab para ulama kita itu adalah huruf Arab Melayu. Ya. Dua negeri muslim besar ya, yang kemudian mengganti hurufnya dari huruf Arab ke huruf Latin. Satu Indonesia, dua Turki. Jadi kita mengganti. Apa akibatnya? Akibatnya generasi kemudian tidak bisa membaca kitab para ulama. Di Turki begitu. Jutaan manuskrip, jutaan tulisan-tulisan para ulama Turki itu ditulis dalam huruf Arab bahasa Turki. Tapi kemudian ketika Kamal Atatürk berkuasa, dipaksa mengganti huruf Arab dengan huruf Latin. Akibatnya bahasa Turki diputus dari sejarahnya. Tadi kan teorinya Muhammad Asad mengatakan, kalau mau mengkerdilkan satu bangsa, putuslah dia dari sejarah. Jadi bangsa lain tidak ya, lihat huruf orang Cina, orang Yahudi, Israel sekarang ini, orang India tetap tidak mengganti huruf. Bangsa Thailand tetap tidak mengganti huruf. Kan itu bagian dari sejarah mereka. Dulu penguasa-penguasa Belanda, ya, kalau misalnya koresponden dengan raja-raja Islam di Nusantara, mereka itu biasa pakai huruf Arab. Seluruh dunia misalnya kirim surat kepada raja-raja kepada Islam pakai huruf Arab Melayu. Jadi dulu kakek saya juga bisa tanda tangan huruf Latin, tanda tangannya huruf Arab. Nah ini salah satu yang usaha ya yang harus kita perbaikan ya, dari bagian dari perjuangan peradaban Islam di Indonesia adalah ya membuat orang-orang Muslim ngerti lagi. Nah itu jadi terlalu contoh ya fakta-fakta sejarah yang sekarang perlu kita angkat adalah bahwa dakwah Islam di Nusantara ini sungguh-sungguh, bukan sambilan, bukan. Ya, dakwah itu tidak bisa sambilan. Jadi darulullah wa dakwah, nah, itu bukan sambilan, ya, pekerjaan serius. Bayangkan, negeri seluas ini, beragam ratusan suku bangsa dan bahasa, bisa disatukan dengan bahasa. Dan satu bahasa, bahasa Melayu. Ini bukan sambilan. Ya, bahkan kalau alatas menyebutkan dia cara pengucapan ya, huruf-huruf Arab Melayu. Kenapa kalau kan tidak ada gitu ya, itu pakai ain gitu juga. Ya, kalau p itu ada kan pak ya, itu pak. Nah, itu sistem huruf bunyinya mengambil dari tradisi di Hadramaut. Ya, cara pengucapannya. Jadi memang bahasa ini dirancang betul oleh para ulama. Karena bahasa Melayu itu bahasa kecil dulu di daerah Jambi yang kemudian diangkat oleh para ulama diisi dengan kosakata Islam. Jadilah kemudian bahasa Indonesia ini ya, menjadi bahasa yang banyak kosakatanya berasal dari kosakata penting dalam Islam. Namanya Islamic Basic Vocabulary. Ya, misalnya contohnya di Pancasila saja ada kata adil. Kata adil. Adil itu bahasa Jawanya apa? Adil. Ada yang tahu? Kamu adil dong, bahasa Jawanya apa? Ada enggak? bahasa Jawanya hati. Akal, bahasa Jawanya akal. Jadi sebelum Islam datang ke Nusantara ini, ya kan? Bagaimana orang Jawa ngomong adil? Kamu adil tuh nggak ada. Jadi konsep keadilan belum dikenal. Baru Islam datang, baru wilayah ini tahu oh itu adil. Adil tidak sama, ya. Jadi kalau kamu adil kan? Pondo-pondo enggak lain, ya kan? Akal itu bahasa Jawanya apa? Kutak baik, kutak kebu, kutak pedus, kutak sapi lain, kutak beda dengan makan. Jadi untuk menyebut akal itu bukan hanya entitas fisik. Ya, makanya salah di teori evolusi yang mengatakan semakin besar apa ruang otaknya semakin pintar, enggak juga. Yang paling besar rongga otaknya itu udah kiri. Ya, jadi kalau kedengar kami pintar, tidak. Ya. Apa orang kalau kepalanya besar jadi pintar? Ya, ya. Jadi bukan itu, lah. Itu teori evolusi juga kamu dan macam itu. Ya. Jadi itu contoh. Ya, bagaimana? Ya, bagaimana? Itu tidak benar. Kalau kita perhatikan, contoh. Jadi maksudnya bahasa itu luar biasa, ulama kita sampai bangsa kita. Kenal apa itu adil, apa itu akal, apa itu adab, apa itu hikmah, apa itu ilmu. Ya. Orang Jawa bilang ngelmu. Angel satu dunia ketemu. Jadi katanya ngelmu, angel satu dunia ketemu. Padahal itu bahasa Arab ilmu. Pihak. Pihak itu bahasa Arab. Pihak itu. Para pihak ada itu bahasa Arab kan? Adanya ada ya bukan gaib kan ada bahasa Arab wujud ya bahasa Arab ya. Jadi kalau andekan berarti andek Islam tidak datang ke sini kita nggak tahu adil nggak tahu ilmu nggak tahu akal apa kita bisa mengatakan berarti orang Jawa itu baru berakal setelah Islam datang, gitu. Jadi sebelum Islam datang, belum kenal itu akal. Ya, nah itu istilahnya. Ya, soal ini kan hebat sekali para ulama dulu itu menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyebarkan Islam. Nah, ini perlu. Ya, saya menghibur nanti antara Anda mungkin ada yang harus ada yang ahli dalam bahasa. Ya, Pramalatas. Teori itu mengatakan penyebaran Islam di Nusantara ini salah satunya sudah dilakukan melalui bahasa yang dikatakan sebagai Islamization of language, proses Islamisasi bahasa. Dan sekarang Islam dirusak dengan cara di Islamization of language, proses di Islamisasi bahasa. Bagaimana caranya merusak Islam sekarang? Kata-kata penting dalam bahasa kita yang dulu punya makna Islam sekarang diubah maknanya dalam kamus bahasa Indonesia sehingga orang Islam sendiri sekarang tidak tahu makna dari kata-kata penting misalnya kata adil perintah Al-Quran kan dulu berapa di takwa ya perintah tapi sekarang kalau ditanya adil itu apa ya nggak tahu karena di dalam kamus bahasa Indonesia kata adil sudah diberi makna yang berbeda dengan makna para ulama dulu. Ya. Kata hikmah misalnya, saya baca di kamus besar bahasa Indonesia itu hikmah salah satu maknanya adalah perguruan silam. Ya, ilmu rebah. Itu sih ada al-hikmah dulu, aliran silam. Ya. Hikmah nggak begitu. Para nabi dapat hikmah, orang-orang bijak dapat hikmah. Ini salah satunya. Jadi, kita lihat ya contoh-contoh ini. Bagaimana sejarah ini begitu penting dan ternyata banyak sekali yang kemudian tidak apa ya tentang bagaimana soalnya dikecilkan supaya orang Islam tidak bangga sebagai orang Muslim ya seolah-olah kedatangan Islam itu bawa apa ya sering mahasiswa saya kasih soal ini puncak peradaban Indonesia sebelum kemerdekaan 1945 pernah dicapai di zaman Majapahit. Banyak yang menjawab setuju. Apa sih peradaban itu sebenarnya? Puncaknya apa? Kalau kita bilang peradaban tinggi, sekarang seolah-olah oh Borobudur, oh Prambanan, oh patung ini, patung itu. Ya. Tapi kalau kitab, buku tidak dianggap sebagai temuan yang penting. Jadi kalau ada orang yang menemukan patung, menemukan arca kuno, wah itu dari berita besar. Seolah penemuan yang penting. Tapi kalau dia menemukan kitab, ya manuskrip gitu ya, itu nggak masuk ke kita. Dianggap bukan peradaban. Padahal Islam itu peradabannya ilmu, bukan batu. Warisan para ulama kita ilmu. Ya, jadi ini yang kemudian salah memang. Apa itu peradaban? Dianggap Islam di sini tidak meninggalkan apa-apa. Padahal Islam di sini membangun tradisi ilmu, gitu. Budaya ilmu itu yang diwariskan oleh para ulama. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa berilmu. Jadi sekalian ini yang salah satunya ya, contoh bagaimana pentingnya kita meluruskan sejarah kita ya. Karena kata Muhammad Asad tadi, satu bangsa, ya, satu peradaban tidak akan berkembang kalau dia diputus dari sejarahnya ya, salah satunya dari bahasa tadi ya. Kemudian contoh lagi, saya mau ini ada yang ini sudah punya semuanya kan? Tokoh pendidikan nasional kita siapa? Ki Hajar. Beliau lahir tanggal berapa? Tanggal 2 Mei, ya. Sehingga 2 Mei kemudian ditetapkan sebagai hari pendidikan. Hafal semua ya, pasti. Nah, sekarang saya mau tanya, itu disebut tokoh pendidikan nasional. Sekarang saya tanya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tokoh pendidikan bukan? Beliau lahir tanggal berapa? Jadi kalau lahirnya Ki Hajar Dewantara tahu, ya. Kalau lahirnya Ki Hajar Mas Ari, beliau lahir 14 Februari. Jadi 14 Februari itu harusnya adalah hari pendidikan nasional. Kenapa begitu? Nah, sekarang kita bedah, ya. Kok bisa ya bangsa kita, gitu ya, menetapkan hari lahir seorang tokoh? Ini maaf ya, bukan berarti saya mengecilkan kehebatan dia atau tidak. Yang saya coba terus adalah pejuang. Beliau orang hebat. Beliau tokoh pendidikan itu. Ya, kita harus kenal beliau dan kita akui sebagai tokoh pendidikan juga di Nusantara. Beliau juga berjuang melawan penjajah. Tapi janganlah kemudian kita semua, apalagi nanti anak-anak kelas berikutnya itu, tidak akan kenal para ulama kita, yuk tulisan-tulisannya, jasa-jasanya dalam bidang pendidikan luar biasa. Kiai Dewantara mendirikan perguruan Taman Seso pada tahun 1922. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebuireng yang sebagian yang saya baca pada tahun 1907. Jadi lebih dulu. Bahkan kalau kita bilang pendidikan, kapan ya pendidikan ada di Indonesia? Sebelum Belanda datang, ya 1496 sudah ada. Ya, Belanda datang 1596. Ya 1596. Sunan Ampel sudah bikin pesantren tuh di Surabaya. Sebelumnya pesantren Sidogiri di dekat kita ini, itu umurnya sudah hampir 300 tahun. Kalau kita baca itu, pesantren itu berdiri sekitar 300 tahun yang lalu. Jauh lebih tua daripada Taman Seso. Tapi kenapa kemudian orang berpikir ya, kok ditentukan yang namanya pendidikan seolah-olah baru ada setelah Belanda datang. Belanda datang baru abad 20 membangun sekolah-sekolah. Mereka membangun sekolah abad 20 itu kan dari HIS, SD, ya, kemudian ULO, SMP, dan AFS. Algemene Middelbare, AFS. Kemudian universitas-universitas. Setelah kita merdeka, yang kemudian diakui sebagai sistem pendidikan nasional mengambil alih sistem pendidikan Belanda itu. Sedangkan pesantren-pesantren yang ratusan tahun sebelumnya sudah ada tidak diakui sebagai sistem pendidikan nasional. Bahkan sekarang pesantren-pesantren dipaksa kalau mau mendapat pengakuan pemerintah harus mengikuti sistem pendidikan seperti yang dimaui pemerintah. Alhamdulillah zaman Pak Habibie dari presiden ada sistem muadalah. Mulai beberapa pesantren mendapatkan pengakuan pemerintah meskipun tidak mengikuti sistem pendidikan seperti pemerintah. Karena pesantren Sidogiri, pesantren Gontor, pesantren Langitan, pesantren yang lain yang besar-besar itu mereka punya sistem sendiri. Ratusan tahun sudah mendidik, menghasilkan orang-orang hebat, menghasilkan pemimpin bangsa juga, dan mereka punya sistem kurikulum sendiri. Ya, ini contoh bagaimana kok bisa kemudian tokoh pendidikan yang tentu ya pemikirannya bukan berbasis pada Islam, ya, ya dari latar itu. Kalau saya sebagai seorang Muslim, ya saya mengatakan saya lebih memilih teori pendidikannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, beliau menulis banyak kitab tentang pendidikan. Ya, salah satu yang sangat penting adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Itu kitab pendidikan yang luar biasa. Bagaimana membentuk ya pelajar-pelajar yang beriman, berakhlak mulia seperti ya yang sekarang ada dalam pendidikan, dalam konstitusi kita. Ini sudah dasar 45 pasal 31. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Gitu. Nah, yang sesuai dengan konstitusi ini sebenarnya pemikirannya ya yang dia dimaksudkan dan para ulama kita yang lain. Tapi yang sedih saya kalau yang saya tanya di sekolah-sekolah Islam, di pesantren, ya, siapa tokoh pendidikan nasional kita? Kenalnya cuma dia aja. Ya, ini termasuk suul adab. Ya, termasuk tidak beradab kepada para ulama kita. Karena tokoh pendidikan mereka hebat, mereka membangun pesantren, mereka menyebarkan Islam dengan pendidikan, tapi oleh umat Islam sendiri tidak diakui sebagai tokoh pendidikan nasional. Nah, itu ini harus kita luruskan. Ya, harus kita. Jadi silakan kita harus kenal ya Jenderal Soeharto, beliau pejuang, beliau orang hebat. Tapi janganlah kita juga melupakan ulama-ulama kita yang tidak kalah hebatnya, bahkan lebih hebat. Ya, menulis buku, berjuang, ya, mendidik masyarakat, ya, menghasilkan para pejuang, para pemimpin bangsa, ya, para apa namanya, orang-orang pandai. Ini nyata. Ini contoh, beberapa contoh fakta-fakta sejarah, ya, yang perlu kita apa namanya kita luruskan. Satu lagi tadi yang disebutkan, misal tadi tentang tokoh wanita. Ya, jadi kalau sekarang kita tanya kemana-mana, ibu kita siapa? Apa lagunya kan? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Bukan namanya Harum ya, namanya Kartini. Harum namanya. Baik kita Kartini, dan terakhir sungguh besar. Apa yang besar? Cinta kita. Jadi ibu Kartini itu yang besar apa ya? Terus kalian ya itu sudah jangan salah paham. Benar ada yang menyebut saya seolah memerdekakan Kartini tidak. Kita harus mengakui Kartini seorang muslimah yang hebat. Kartini seorang pejuang yang hebat. Beliau meninggal umur 25 tahun. Yang hebatnya Kartini adalah demi kecintaan pada ayahnya, ya, beliau mau jadi istri yang kesekian. Nah, itu kadang-kadang gak diajarkan di sekolah. Beliau itu berkorban karena demi kecintaan pada ayahnya, akhirnya sakit, ya, sampai diperistri oleh adik Bupati Rembang. Jadi kalau saya pulang kampung itu selalu lewat, biasa saya main dengan Kartini. Jadi Kartini itu tetangga saya. Rumah saya di Bojonegoro, Kartini di Rembang, gitu. Itu saya biasa pulang kampung lewat main di makam taman Kartini ada di Rembang. Jadi Kartini orang hebat. Tapi saya ingin ya mengajak kepada sekalian ya, jangan kita ya kan ini yang terjadi itu. Banyak sekarang orang-orang dulu maupun sekarang itu nggak kenal bahwa di Indonesia ini ya ada orang-orang muslimah, pejuang-pejuang wanita yang tidak kalah hebatnya dengan Kartini. Ya. Kartini punya cita-cita yang tinggi, belum akrab dengan Abendanon, dengan siapa itu, Sunupurbronya. Ya. Beliau juga orang yang punya cita-cita yang tinggi. Ya. Kelebihan Kartini menulis surat. Ya. Waktu itu belum ada SMS, ya, belum ada WhatsApp. Ya. Jadi kalau waktu itu sudah ada WhatsApp, mungkin Kartini juga nggak nulis, ya, ya cuma chatting gitu kan, ya. Waktu itu nggak ada, jadi tulis surat. Ya, makanya surat-surat Kartini diedit oleh beberapa penulis. Ya, sekarang terbit buku-buku surat perkara Kartini. Kita harus menghormati Kartini sebagai seorang tokoh pejuang. Tapi yang saya ingat itu namanya adab. Ya, karena ini perintah Rasulullah SAW adalah kita harus jadi manusia yang beradab. Ya, di dalam kitabnya Yahya Asy'ari itu, kitab Adab Ibnu Alim Al Muta'allim dibuka dengan hadis Rasulullah SAW, "Haqqul waladi ala walidihi ayyusina ismahu wa yusina murdi'ahu wa yusina adabah." Kewajiban orang tua pada anak, bahwa anak dan orang tua adalah mendapatkan nama yang baik, ya, persusuan yang baik, dan adabnya diperbaiki. Dan tugas orang tua menjadi adab anak. Ya, bahkan waktu moto ketua waktu, beliau mengatakan, ta'adabu tumma ta'allam. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Ya, sama Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, memberikan penjelasan surat At-Tahrim ayat 6, ya yaladina amanuku anusakum wahlikum nar katali dengan kalian adibu wa'alikum beradab. Adab yang penting ya, karena itu adab yang penting, adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada sahabat Nabi, adab pada keluarga Nabi dan seterusnya, adab kepada para ulama, adab kepada para pejuang. Jadi kita harus tahu siapa sebetulnya pejuang-pejuang ulama-ulama kita itu. Jangan kita salah menempatkan seseorang tidak pada tempatnya. Nah ini jadi penting karena kesalahan kita itu ya menyebabkan kita menjadi qalilul adab atau su'ul adab. Kita kurang beradab. Kita menghormati Kartini sebagai pejuang, tapi jangan lupakan di Nusantara ini ada banyak ulama-ulama wanita yang hebat. Ya salah satu contoh yang cukup dekat di abad 20 adalah Rahma Eliusia. Ya, di Padang, pendiri ini yang putri pada panjang santren yang sekarang termasuk santren yang besar juga. Ya, beliau seorang pejuang, beliau seorang penulis, beliau seorang ulama wanita, dan hebatnya lagi beliau juga seorang pejuang. Beliau nyetir truk, ya, keluar masuk hutan dan bergerilya. Ya, itu bukan main, ya, seorang pejuang di lapangan, ya. Beliau juga seorang ulama, ya, beliau seorang penulis, beliau mendirikan pesantren. Bandingkan dengan jasa Kartini. Ya. Tahun 1979, ya, ketika 100 tahun peringatan Kartini, ya, waktu itu Indonesia heboh karena ada seorang profesor dari Universitas Indonesia, namanya Profesor Harsha Bhatia. Ketika itu kedudukan beliau sebagai kepala litbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen PYK. Profesor Harsha Bhatia menulis ya, satu artikel panjang di Harian Kompas tentang masalah kaki ini. Beliau mengatakan, kata Profesor Al-Syabatian, kita mewarisi sosok Kartini ya, sebagai simbol wanita berjuang nasional. Kata beliau, kita mewarisi dari Belanda. Padahal, kata beliau, ada beberapa pejuang wanita ya. Beliau sosoknya ada tiga ya. Satu misalnya adalah Ratu Syafiatuddin di Aceh. Ratu Syafiatuddin adalah seorang ratu ya, yang ketika itu kehadiran itu sebagai seorang ratu ditentang oleh sebagian ulama, karena para ulama ketika itu sudah paham seorang perempuan tidak boleh menjadi sultanah ya, dalam fikih Islam begitu. Tapi karena situasi kondisi, kalau beliau tidak diangkat ya, sebagai menantu dari Sultan Sadar Muda, dikhawatirkan kerajaan Aceh akan pecah, akan menjadi peperangan. Jadi saya menulis arang ini ya, kemudian berisiat untuk mencegah kemunduran yang lebih besar, maka diterima kepemimpinan dari Ratu Syafiatuddin. Dan beliau seorang yang luar biasa, ahli politik, ahli sastra ya, dan bisa memimpin Aceh, bahkan ilmu pengetahuan berkembang di Aceh waktu itu. Dia sudah melawan Belanda. Kita kenal sosok Cut Nyaki di Aceh juga, seorang perempuan yang memimpin perang ya, melawan Belanda di tengah-tengah hutan. Sampai titik dalam penghabisan, beliau tidak pernah menyerah. Akhirnya dibuang oleh Belanda ke Sumedang, diasingkan di situ. Kita kenal di Aceh juga namanya Panglima Perang Aceh ya, Malahayati. Malahayati ini, ini kan ini abad ke 15 ya, abad ke 15. Aceh sudah punya Panglima Perang seorang perempuan namanya Malahayati. Malahayati adalah lulusan dari Akademi Angkatan Laut yang dibangun oleh Turki Utsmani di Aceh ya, baik itu Mukerdas. Jadi beliau adalah seorang jenderal Angkatan Laut pertama di luar Turki. Jadi kita pernah punya jenderal Angkatan Laut yang hebat namanya Malahayati, dan pernah kemudian diangkat sebagai Panglima Perang Kerajaan Aceh ya, berhasil mengalahkan armada Cornelis de Houtman dari Belanda. Yang sosok, jadi bukan hanya cita-cita ya. Jadi Malahayati ini Panglima Perang Kerajaan Aceh. Ada lagi kita bisa lihat di Bone, Sulawesi Selatan, ada sosok ratu wanita juga namanya Siti Aisyah ya, Siti Aisyah Wetendriole. Ini seorang ratu yang hebat. Beliau ahli politik, ahli sastra, menguasai berbagai bahasa. Jadi kalau kita mau cari di Nusantara ini ya, sosok-sosok wanita yang hebat gitu ya, kita gak kurang-kurang. Jauh ratusan tahun sebelum Kartini. Yang jadi masalah kemudian kenapa tiba-tiba anak-anak kita gitu ya, diwajibkan 21 April itu pakai baju kebaya dan sebagainya gitu ya. Apa gunanya dengan kemajuan wanita? Ya, jadi padahal sebelum itu banyak tokoh-tokoh ulama wanita. Ya, jadi harus adil, kita harus adil. Ya, dalam sejarah ini harus adil. Itu makanya kemanusiaan yang adil dan berada, gitu. Sesuai dengan sila kedua itu. Ini luar biasa rumusan sila kedua sangat Islam. Bukan hanya kemanusiaan, tapi kemanusiaan yang adil dan berada. Nah, adab kita pada ulama, hormati dong ulama. Jangan dilupakan ya, sampai Maulidnya Kartini diperingati ya, 21 April ya. Maulidnya Hyadar Dewantara diperingati 2 Mei ya. Tapi kita Maulidnya Ki Hasyim Asy'ari tidak tahu ya, Maulidnya para ulama-ulama kita tidak tahu ya, ini kan tidak adil ya. Jadi berlaku adil. Yaitu ilu huwak rohuni taqwa. Nah disitu juga ini contoh ya, berapa contoh sejarah ini harus diluruskan supaya kita ini sebetulnya untuk apa sih hidup di dunia ini, untuk apa kita jadi orang muslim di Indonesia. Supaya kita tahu sejarah kita itu sejarah perjuangan para nabi, bukan sejarah monyet. ya kan? Karena kita keturunan Nabi kan gitu, ya kan? Bukan keturunan mau. Ini udah pernah belajar IPS sejarahnya. Pernah diajari kebutuhan manusia ada berapa? Tiga. Apa itu? Kebutuhan apa? Primer. Kebutuhan primer apa? Tanda kapan kapan. Ini namanya kebutuhan monyet. Iya kan? Iya. Sekarang gini, saya tanya. Sholat itu kebutuhan kan? Iya. Zikir itu kebutuhan pokok kan? Kenapa gak ada di buku itu? Kebutuhan primer manusia adalah satu, ibadah. Kan itu kesinnya, iya kan? Al-Quran kan ada. Ayatnya juga jelas. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan illa liya'budun. Ayatnya jelas. Tapi begitu masuk kurikulum, hilang ayatnya. Karena ini tadi, kita ini diarahkan, ingat ya, yang bikin kurikulum ini masih pikirannya masih pikiran lama. Ya, ini yang harus kita ganti. Ya, ini harus kita ganti. Jadi, cara berpikirnya itu adalah manusia Indonesia berasal dari pemilih bangsa kerang. Ya. Kemudian ketika bicara kebutuhan manusia, yang dibicarakan hanya kebutuhan fisik, kebutuhan badan. Padahal manusia itu intinya bukan badannya, tapi intinya jiwanya. Kalau pakar Arab mengatakan begini, akbil ala nas wa ahsin fadhila. Fa'innaka bin nafsi la bil jismi insanu. Ya, hadapkan dirimu, fokuskan dirimu pada jiwamu dan sempurnakanlah keutamaan-keutamaan jiwamu. Sebab Anda disebut manusia, fa'innaka bin nafsi la bil jismi insanu. Anda disebut manusia itu karena jiwa Anda, bukan karena tubuh Anda. Tapi karena materialistik kurikulum ini, ya, maka diajarkanlah kebutuhan manusia adalah makan, minum, sandang, papan, begitu. Zikir gak masuk. Padahal zikir itu kebutuhan manusia. Ala milik lillahi wabarakatuh. Kalau manusia sudah zikir, pasti gak tenang. Jiwanya itu gak akan tenang. Mau dia kaya, mau dia terkenal, kalau dia gak zikir pada Allah, pasti jiwanya ini kebutuhan pokoknya enggak terpenuhi. Karena jiwa kita tidak butuh pecel. Jiwa kita tidak butuh rawon. Jiwa kita tidak butuh apa lagi? Soto. Jiwa kita butuh zikir. Gitu. Nah, jadi nanti kalau jadi guru ya, kurikulumnya diubah ya. Kebutuhan primer manusia satu, jangan makan mulu temulunya itu, ya. Ini karena salah sejarahnya. Tadi jadi sistematis loh, ya. Dan pernah dapat keterangan negara maju tak? Contoh negara maju tak? Amerika. Kalau Indonesia ini negara maju tak? Indonesia negara apa? Sedang berkembang. Dari saya SD, saya udah dibilangin dulu. Indonesia negara sedang berkembang. Ya. Karena sampai sekarang anak saya udah kuliah, dapat materi lagi sama. Indonesia sedang berkembang. Jadi kapan nasib diri kita? Nah, sekarang saya tanya. Negaranya Rasulullah SAW, negara Madinah itu negara maju atau tidak? Maju. Nah, ya kan? Ada nggak di kurikulum? Ya. Salah lihat sejarah. Khairul qurun qarni kata Rasulullah. Sebaik-baik zaman itu zaman. Itu sebaik-baik. Itu berarti paling maju. paling maju dalam pandangan Islam, negara yang paling maju itu negara Madinah. Jadi kalau kita melihat sejarah, ya, bukan berarti sejarah masa lalu itu sudah dilupakan. Kenapa? Karena Islam punya contoh uswatul hasanah. Rasulullah itu suri tauladan terbaik. Maka negara nanti negara yang terbaik. Kalau kita mau bikin negara yang baik, contohlah negaranya. Ya, ini yang coba bayangkan. Salah yang sejarah kan. Dikira yang maju itu mesti kalau anak kecil itu. Mungkin kalau baru lahir kita tanya sudah tahu. Negara maju adalah Amerika. Yang maju apanya? Saya sudah keliling lah beberapa negara aja. Ke Italia, Australia, Amerika, Inggris, dan lain-lain. Ini ya negara maju, kasihan. Lihat orang barat itu kasihan. Coba bayangkan, orang barat ya, kalau sudah umur 18 tahun, begitu anak menginjak umur 18 tahun, itu dia disebut dewasa. Artinya apa? Orang tua tidak boleh campur tangan urusan anaknya. Jadi tidak ada kewajiban anak harus merawat orang tua, tidak ada. Anak berada di rumah, bawa pacarnya, taruh di kamarnya. Ya, terus orang tuanya marah. Itu anak bisa terlibat polisi. Ya, itu mengganggu hak asasi anak. Hak asasi anak. Saya pernah lihat satu film ya, anak kecil nyewa pengacara. Dia menggugat hak asuh terhadap orang tua. Dia ingin lepas dari orang tuanya, nyewa pengacara. Karena dia nggak puas dengan orang tuanya. Makanya di sana, baik kalau orang tua sudah kasihan, ya dia nggak bisa lagi ngatur anak. Hidup mereka, masya Allah, seperti betul seperti dalam Al-Qur'an, hukum yakuna wa yatamattauna kama taquluna nah. Hidup mereka itu hanya senang-senang makan-makan seperti binatang, kerja keras, ya, apa namanya dari Senin sampai Jumat. Setelah Jumat malam, ini seorang sahabat saya cerita, kalau dia di Jepang, kalau sudah Jumat malam, itu kereta api di Jepang isinya orang Thailand. Mampu semua di sana Thailand. Kenapa? Mereka sudah mau menghilangkan kecapean. Istirahat, besok Senin kerja lagi. Ini terus. Apa mereka bahagia? Enggak. Ya. Mereka bingung sekarang. Bahkan orang barat sekarang ini bingung. Sampai mereka ini bingung karena mereka sudah tahu mereka akan musnah. Di Jerman misalnya sudah berapa tahun ini, itu angka kelahiran lebih kecil daripada angka kematian. Sudah minus perbulan 1,7. Jadi orang Jerman itu yang mati lebih banyak daripada yang lain. Sampai pemerintah Jerman itu ngasih anggaran. Ini kawan saya Dr. Sabdin Arif di Jerman itu cerita. Itu orang luar saja ya, kalau kuliah di Jerman itu hamil, itu dikasih tunjangan sama pemerintah. Ya, hamil itu dikasih tunjangan. Melahirkan anak, dapat tunjangan lagi. Merawat anak, dapat tunjangan lagi. Gitu. Jadi, sampai begitu, saya tanya berapa? Sekitar 120 euro tunjangannya. Berarti sekitar hampir 1,6 juta per bulan. Itu lumayan. Coba saya kasih begitu ya. Saya nggak dikasih tunjangan pemerintah itu sudah anak saya itu. Saya kan ikut anjuran pemerintah. Sebuah BKKBN itu bagus. Dua anak lebih baik. Jadi dua anak lebih baik. Pokoknya di sini, jangan di depannya. Bukan dua anak lebih baik, bukan. Hati-hati itu. Maksudnya betul itu dua anak lebih baik. Memang sesuai dengan hadis Nabi. Kami lihat yang perempuan yang banyak anaknya dan penyayang. Itu kan Rasulullah. Itu, jadi, itu di Jerman. Di Singapura, Singapura itu katanya negara maju katanya, ya. Itu saya ada berapa mahasiswa di Singapura, waktu saya datang saya tanya, Jadi sekarang pemerintah Singapura dari sejak 2013 itu sama. Begitu bayi lahir di Singapura, itu langsung dikasih KTM oleh pemerintah. Bayi lahir langsung dikasih KTM. Berapa kurang? 4.000 dolar Singapura. 4.000 dolar Singapura itu sama dengan 40 juta. Begitu bayi lahir kan itu baru KTM 40 juta. Itu anak pertama dan kedua. Anak ketiga keempat lebih besar dari KTM 6.000 dolar. Jadi begitu lahir anak tiga empat langsung dapat 6.000 dolar di Singapura, 60 juta rupiah. Ya. Jadi begitu. Jepang sudah minus. Jadi sekarang tinggal bapak gender emansipasi mereka itu kebablasan. Akhirnya perempuan ternyata nggak mau punya anak. Itu dia punya karir dan segala macam. Karena sama. Ya ini maaf sangat gender yang sangat digaungkan. Ujungnya kayak seperti balik. Mereka sekarang pusing. Seorang kakaknya di Jerman sering menyarankan, udah deh perempuan sekarang nggak usah keluar, suruh di rumah beranak. Itu dibayar, iya kan? Itu apa ya? Saya udah kampanye di mana-mana. Ya, sebenarnya saya bersadar, insya Allah. Kalau saya jadi presiden, ya, nanti perempuan-perempuan yang melahirkan anak dan menyusui anaknya dibayari negara. Jadi mengasuh anak itu kerja buat negara, karena dia mendidik generasi yang baik. Ya. Jadi kalau dia pegawai negeri, cuti minimal 2 tahun. Dibayari negara. Mau enggak? Kalau sekarang kan kerja, orang kerja itu cuma boleh kerja di pabrik. Itu gak salah itu. Ibu rumah tangga kerja mendidik anak itu kerja buat negara. Iya kan? Dari mana duitnya? Kotak nah, banyak duit kita ya. Duit negara ini banyak. Buat gaji pegawai, buat pelesiran, buat studi banding. Itu banyak banget. Bisa dialokasikan itu untuk pemberdayaan keluarga. Iya. Sudah nanti kita atur kok. Sebenarnya di mana membuat perempuan-perempuan muslimah itu hebat. Yang penting pinter, yang penting soleh, solihah. Sampai di sini ya, sama cerita. Untuk cerita barat ya, jadi gak maju itu, siapa bilang maju? Coba lihat model, mereka bingung model kan. Mode itu asalnya terbuka, kemudian tertutup, setengah terbuka, setengah tertutup, dibuka lagi, ditutup lagi. Tapi itu ada standarnya. Ya. Jadi mana yang namanya maju itu apa? Jadi maju itu apa? Nah, Profesor Afif Alatas mendefinisikan kemajuan, the idea of progress. Maju dalam pandangan Islam bukan fisik, yang utama bukan fisik. Tapi manusianya yang maju. Apa manusia maju? Manusia maju kalau dia semakin dekat dengan Allah. Itu namanya maju. Jadi maju itu ada tujuannya. Bahwa orang kafir tidak punya tujuan. Gimana mau maju? Kalau orang kafir hidupnya berputar-putar seputar syahwat. Dari syahwat satu ke syahwat yang lain. Dia tidak ada tujuan untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak ada. Kalau orang Islam ada tujuan. Takarruf kepada Allah, ibadah. Makanya kan ada hadis kunci kan? Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat sehasta. Kalau hambaku mendekat kepadaku berjalan, aku berlari-lari kecil. Kan gitu kan? Itu maksudnya kita maju. Maju kemana? Maju mendekati Allah. Itu namanya maju. Negara maju adalah negara yang masyarakatnya semakin dekat dengan Allah. Itulah namanya Baladatul Thayyibatul Qurbatul. Itulah negara terbaik adalah negaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah lagi di guru-guru diajarkan negara maju Amerika, Inggris. dan mereka terbelakang. Dan mereka sangat pusing. Terus kalian pusing, Amerika tahun lalu menjadi negara ke-21 yang mengesahkan perkawinan sesama jenis untuk pertama kali dalam sejarah Amerika. Katedral Nasional Amerika itu mengawinkan pasangan sejenis. Sekarang bingung, kenapa 2003 orang Amerika udah bingung? Karena ada seorang pendeta, seorang pastor dari gereja Amerika di New Hampshire di Amerika, namanya Jim Robinson. Dia seorang homoseks, seorang homo. Dia kawin dengan seorang laki-laki juga, namanya Mark Andrew. Jim Robinson laki-laki kawin dengan Mark Andrew. Jim Robinson seorang pastor. Kemudian ada voting pemilihan kepala gereja di negara bagian, itu namanya uskup. Voting kepala pastor di negara bagian di Amerika, Jim Robinson menang. Untuk pertama kalinya seorang uskup homo, ya, memimpin gereja di negara bagian. Itu 2003, 2016 lebih hebat lagi. Ya, Amerika kemudian mengesahkan secara resmi legal kawin sesama jenis. Pasangan homo dan lesbi sah. Ya, itu dianggap sama dengan pasangan suami istri. Ya, sebelumnya Vatikan juga marah karena Irlandia, negara mayoritas Katolik, sudah mengesahkan kawin sejenis. Jadi ada di Indonesia sekarang, ya, berapa sekitar 2 bulan yang lalu saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi karena kita sedang berjuang untuk mengubah pasal KUHP. Di KUHP kita sudah menghukum pidana kepada Belanda. Itu laki-laki sesama laki-laki, gitu ya, itu tidak dianggap kejahatan kalau sama-sama dewasa. Ya. Kecuali yang satunya anak-anak baru diancam hukuman 5 tahun penjara. Tapi kalau dewasa sama dewasa, suka sama suka, itu tidak termasuk kejahatan. Nah, kita sedang berjuang, ya, mohon doanya mudah-mudahan, ya, kita berjuang di Mahkamah Konstitusi pasal ini diubah, ya, sehingga laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, anak-anak atau dewasa tetap itu tindak pidana kejahatan. Ya, itu sudah kita berjuang. Saya sampaikan kepada laki-laki Mahkamah Konstitusi bahwa negeri kita sudah diancam, mendapat ancaman besar. Ya, karena Indonesia ini menjadi musuh terbesar di dunia, sedang diincar. Ya, secara legal kita ditekan untuk mengesahkan perkawinan sejenis. Ya, sudah lobby-lobby politik dan segala sudah sangat intens. Ya, jadi ini salah satu tantangan. Kita, negeri kita nanti, kita nggak tahu karena yang mewakili kita di Komnas HAM dan lain-lain itu pikirannya seperti itu. Itu dianggap hak asasi. Ya, hak asasi manusia. Mau kawin dengan laki-laki, sama laki-laki, kawin dengan itu sama perempuan, kawin dengan tuyul, kawin dengan monyet, itu adalah semua hak asasi. Ya, itu mengacu pada deklarasi universal asasi manusia, pasal 16. Setiap manusia dijamin haknya untuk kawin dengan siapa saja tanpa memandang suku, bangsa, ras, dan agama. Nah, itu jadi itu dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi saya mau cerita tadi, ya, betapa mereka tidak maju, mereka bingung mana baik, mana buruk, mereka tidak ngerti. Ya, mana halal, mana haram, mereka tidak ngerti. Mana sebetulnya yang hina, mana yang mulia, mereka tidak tahu. Dan anak-anak sekarang di sekolah-sekolah sudah diajarkan itu. Negara maju adalah ini. Kita akui mereka maju dalam bidang sains dan teknologi. Bukan berarti juga mereka maju sendiri. Kita tidak kalah dengan mereka. Dalam bidang pesawat terbang, siapa yang mengalahkan Pak Habibie? Pak Habibie itu termasuk topnya ahli pesawat terbang di dunia. Anak beliau, Ilham Habibie, itu luar biasa. Kita tak kalah dengan mereka. Juara, saya pernah waktu di Inggris itu, juara satu desain pertahanan di Inggris, itu dosen ITS. Saya ketemu orang Indonesia dari dosen matematika di Leicester, ya, dosen ini dan seterusnya. Jadi kita ketemu di perusahaan Boeing, di Airbus, itu banyak orang Indonesia. Ya, belum lagi orang Palestina, di Amerika, itu banyak sekali mereka menguasai sains dan teknologi. Jadi gak kalah dengan kalau soal sains dan teknologi sebenarnya. Maju apanya manusianya. Saya mau menceritakan ini, betapa pentingnya, kalau kurikulum sejarah itu salah. Ya, manusia dari monyet, kebutuhannya kebutuhan monyet, ya, kebutuhan negara maju. Bukan negara monyet ya, kaya. Artinya, ya itu yang diukur fisik. Negara maju adalah negara yang income per kapitanya sekian, negara yang fasilitasnya demikian-demikian itu maju gitu ya. Tapi kita harus akui, ya. Kita harus belajar juga dari mereka. Salah satu yang saya lihat yang orang-orang barat ini, positifnya mereka itu apa? Disiplin. Mereka harus akui disiplin, kebersihannya, disiplinnya itu ya. Kalau orang Inggris ya, kalau jalan ya jalan beneran, nggak ngobrol. Jadi kalau kita jalan kan, kalau mereka jalan, jadi ketemu berapa menit? 10 menit jalannya orang Inggris. Itu beda dengan 10 menit jalannya orang Indonesia, itu beda. Nah itu beda itu, nah itu harus kita kira. Kita masuk kereta api, disiplin betul ya. Jadi kalau kereta itu datang ya, masuk, ada dorong-dorongan. Ya sudah berhenti, kalau begitu gak bisa masuk berhenti, sadar. Menunggu kereta datang, kereta itu dibuka, masuk lagi. Penuh, nanti, itu sadar. Nah, itu kalau dia orang Indonesia. Kita itu nggak peduli ya kan, oh, udah apa udah perlu, ayo. Kalau sudah kuat atasnya masih ada, naik ke atas ini luar biasa. Itu saya cerita di beberapa tempat di negara yang saya bilang kehebatan orang Indonesia itu boleh. Modal nikah, itu modal ya, modal nikah itu benar. Mahasiswa kita di Malaysia ya, rata-rata itu bonek. Enggak dapat beasiswa sampai sana berani bawa uang secukupnya, setelah itu kerja di sana. Ajar ngaji, kerja apa aja gitu. Tapi kalau orang Malaysia yang ke Indonesia misalnya jarang yang bonek begitu. Saya enggak cipai. Itu kelebihan orang Indonesia. Ya. Nekat, ya karena terpaksa. Ya. Gak ada lagi, mau apa lagi gitu ya. Ya, jadi itu kelebihan. Tapi nggak apa-apa itu bagus orang Indonesia. Jadi kita ini sudah biasa menderita, ya. Sehingga ketika tidak menderita kita pusing. Ya. Katanya begitu orang Indonesia dari dulu ditindas, dijajah, saya tahu. Begitu nggak dijajah dia pusing. Itu nggak dijajah ya. Jadi akhirnya kita dijajah datang lagi. Ya. Supaya nyaman. Baik, saudara sekalian, ini adalah contoh-contoh yang betapa bahwa ya, kesalahan pendidikan sejarah kita itu bisa fatal sekali. Karena sejarah itu seperti cermin, seperti kaca spion. Ya. Kalau kita mau maju ke depan, mobil itu selalu harus melihat ke belakang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddama lighad. Ittaqullaha innallaha khabirun bima ta'malu. Jadi kita diperintahkan ya untuk melihat masa lalu untuk masa depan kita. Ya maka kita kan selalu harus muhasabah untuk kebaikan kita ke depan. Itulah sebenarnya sejarah ini ya kita harus melihat sebagai bagian dari kehidupan kita. Dan sayang sekali ya, sekarang ini jarang sekali kalau ada orang pintar ya yang disuruh kuliah sejarah. Jarang sekali. Saya masih melihat sekarang ini bahkan banyak tokoh-tokoh Islam gitu ya, kalau anaknya pintar masih bangga jadi dokter. Jurusan yang paling diminati di kampus, ya itu masih nomor satu kedokteran. Sekarang kedua IT, teknik komputer, akuntansi masih. Anak saya sebelum kuliah sejarah itu sering ditanya, nanti kamu jadi apa? Saya bilang jadi orang. Nah sejarah ini kalau Profesor Amin Farouk katakan ilmu sejarah itu masuk ilmu panduan ya, karena beberapa bagian dari sejarah kalau kita salah memahami sejarah itu apa. Bayangkan di buku sejarah SMA masih ada tentang sejarah Islam, ya, itu ada bagian tentang sahabat Rasulullah. Begitu masuk ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ada cuma satu paragraf bunyinya begitu, ya. Uthman itu lebih mencintai keluarganya daripada negaranya. Terus kita sampaikan juga, lihat, apa nggak ada cerita lain dari Sayyidina Uthman bin Affan, ya, yang itu jauh beliau seorang dermawan. Selain dari beliau itu nepotism, itu sama sejarah yang sama. Tapi itu ada di buku sejarah SMA. Ya, akhirnya gambaran tentang Sayyidina Uthman bin Affan itu keliru. Benar, beliau ini kan pemimpin pertama hijrah ke Habsha. Beliau orang sangat kaya. Bayangkan impaknya tiap Jumat, ya, seminggu sekali, itu minimal 10 ekor unta. Beliau luar biasa, mujahid, dermawan, ya, dan sudah tidak mementingkan keluarganya lagi. Itu kan orang yang menulis buku sejarah seperti ini, umur seperti dirinya, disamakan dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Tidak begitu. Sahabat Rasulullah ini manusia, tapi bukan manusia biasa. Ya, mereka bukan lagi manusia yang memikirkan dunia. Mereka bukan memikirkan kekuasaan. Ya, mereka adalah Sayyidina Umar bin itu menantu Rasulullah. Ya, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini tolong hati-hati, ya, baca buku sejarah ini, karena ada yang masih di buku sejarah yang saya baca sendiri. Nanti sejarah Islam dia tidak begitu, baca sejarah Islam isinya nanti berantem. Iya. Ya, Rasulullah ini perang, ya, sahabat perang, terus kemudian perang sampai saya pernah marah karena buku dari Dr. Malam Sauda, seorang tokoh liberal di Mesir, itu disebutkan ke bahasa Indonesia. Ya, judulnya apa itu? Kebenaran. Judul bahasa Indonesia itu kebenaran yang terungkap. Jadi seolah-olah beliau menceritakan ya, tentang apa, Malam Sauda ini, tokoh liberal di Mesir, saking keterlaluannya menghina sahabat Nabi, akhirnya dia ditembak mati jadi di Mesir. Bukunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian buku ini dipuji-puji oleh beberapa tokoh di sini sebagai buku yang hebat. Katanya kebenaran yang terungkap. Setelah kita cek data-datanya banyak salah. Ya, kita ini kalau jangan melihat sejarah Islam itu dengan kacamata yang kita. Ya, sejarah Islam perang. Akhirnya orang tidak bangga dengan sejarah Islam, ya kan? Akhirnya dia kalau tidak bangga sejarah, dia suruh membelokkan ke sejarah yang lain. Nah, itulah sekali lagi pentingnya sejarah, ya, sudah 29, ya. Jadi saya kira kalau saya ngomong bisa sampai 12, ya. Lebih baik saya akhiri, ya, saya simpulkan saja bahwa mari kita belajar sejarah yang benar, sejarah bagaimana para ulama kita menulis sejarah, supaya kita menjadi bangga sebagai seorang muslim. Ya, kita punya sejarah yang berbilang. Sejarah Islam adalah sejarah yang rahmatan lil alamin. Ya, bagaimana Rasulullah SAW, ya, beliau membangun sebuah negara. Ya, ini kadang-kadang tidak diceritakan di buku sejarah. Rasulullah itu bukan sekedar pemimpin biasa. Beliau itu pemimpin terbaik di dunia. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin pertama di dunia yang membangun negara dengan konstitusi tertulis. Ya, ini tolong dicatat dulu. Ya, karena tidak diceritakan di buku-buku sejarah. Padahal banyak penulis seperti saya, Profesor Hamidullah, seorang ahli manuskrip kuno dari Prancis, beliau menulis sejarah ini. Ya, beliau meneliti sejarah negara-negara. Apakah mana negara pertama di dunia yang punya konstitusi negara tertulis? Ternyata daulah Nabi kita Muhammad SAW. Piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world. Konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Rasulullah SAW adalah pemimpin di dunia yang mampu mengangkat masyarakat Arab, ya, dari masyarakat yang tidak dikenal oleh sejarah menjadi masyarakat terbaik di dunia. Dari masyarakat yang tidak kenal tradisi tulis menjadi masyarakat yang haus menulis. Sahabat-sahabat Nabi itu haus menulis. Dari masyarakat yang gila minuman keras, ya, yang sampai mengharamkan Homer saja bertahap dalam Al-Quran, ya, sampai menjadi masyarakat yang bebas dan benci minuman keras. Jadi kalau mau masyarakat bebas korupsi, bebas minuman keras, contoh bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan, ya, itu sebenarnya kawannya. Makanya saya mengajak, itu kan kalau kita mau bagaimana sistem pendidikan terbaik ada di zaman Nabi. Lihat sejarah Islam, sejarah yang bilang-bilang. Yang terakhir saya mau cerita, ada satu buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Irlandia. Ya, buku ini terbit tahun 2006. Ya, judulnya What Islam Did For Us. Apa yang Islam perbuat untuk kita. Jadi namanya Tim Wallace Murphy. Tim Wallace Murphy ini seorang sejarawan yang menulis buku ini, What Islam Did For Us. Karena dia ingin membantah orang-orang Barat yang benci Islam. Ya, padahal orang Barat ini mereka tahu sains, teknologi, segala itu mereka belajar dari orang Islam. Tapi kemudian sejarah ini dihapuskan, ditutup. Sekarang kalau anak-anak kita belajar sains, jadi SMA segala macam, mereka nggak kenal siapa itu Abu Rayhan Al-Biruni, siapa itu Al-Khawarizmi, ya, siapa itu Ibnu Haytham. Padahal Ibnu Haytham ini tokoh perintis teori optik. Abu Rayhan Al-Biruni ini meninggal 1048 Masehi. Beliau lah tahun abad ke-10 sudah menemukan rumus menghitung diameter bumi. Abu Rayhan Al-Biruni perintis yang pengetahuan di bidang geografi dan juga studi perbandingan agama. Studi perbandingan agama, orang Eropa baru kenal studi perbandingan agama abad ke-19. Sedangkan kita abad ke-10, Abu Rayhan Al-Biruni sudah menulis kitab tentang agama Hindu di India. Beliau ahli fisika, ahli matematika, ahli astronomi, ya, ahli berbagai macam ilmu, termasuk ahli perbandingan agama. Abu Rayhan Al-Biruni pergi ke India, belajar bahasa Sanskerta dan menulis kitab tentang agama Hindu. Itu abad ke-10 Masehi. Lalu 900 tahun kemudian orang belajar perbandingan agama. Ya, kita sudah mengenal kitab perbandingan agama Imam Syahrastani, ya, Al-Milal wal-Mihar. Abu Qayyim al-Baghdadi menulis kitab Al-Farqu bainal Firaq. Kemudian bahkan Imam Al-Ghazali menulis kitab perbandingan agama. Ya, Ar-Rabdul Jamil Lillahiyati Isa. Jadi ulama-ulama kita itu sudah merintis studi perbandingan agama. Orang Barat baru kenal ilmu ini abad ke-19. Ya. Muhammad Nasir pernah menulis bagaimana filosof Inggris David Hume itu ternyata mengambil konsepnya Imam Ghazali padahal hidupnya 600 tahun setelah Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita pelajari sejarah sains misalnya, kita akan tahu betapa dulu Eropa itu dalam zaman kegelapan. Sampai Tim Wallace Murphy dalam bukunya itu menulis ini satu subbab judulnya The West Gate to Islam, buta Barat terhadap Islam. Terus itu sampai kapanpun orang Barat tidak akan pernah bisa melunasi hutangnya sama orang Islam. Karena dulu mereka itu belajar sains teknologi dari Andalusia, dari Cordoba, dari Baghdad, dari Syria. Dulu mereka belajar bahasa Arab, ya, karena bahasa Arab dulu bahasa sains. Bahasa Arab itu bahasa ilmu. Ya, orang-orang Eropa dulu belajar bahasa Arab supaya mereka menjadi orang-orang pandai. Ya, tapi kemudian peradaban beralih, ya. Orang-orang kita sekarang belajar bahasa Inggris karena bahasa Brasil, ya. Kalau mengambil alih kendali sains. Dulunya itu sudah tersalur. Sains itu di tangan manusia. Ya, saya pernah 2010 itu saya menyaksikan satu pameran Islamic Science, Science Islam di London, di Museum Science di London. Masya Allah, saya merinding karena pameran sains itu luar biasa luasnya, ya. Itu dibuka oleh pameran sains waktu itu dan orang-orang Barat banyak datang. Jadi mereka diajari di situ dari mana ada belajar arsitektur, belajar kedokteran, belajar filsafat, semua dari orang-orang Islam. Tapi sekarang ditutup. Bahkan yang menyedihkan, sekarang anak SMA kita belajar sains, gak kenal sejarah sains. Yang alhamdulillah saya punya mahasiswa satu yang sudah lulus doktor yang menulis tentang sejarah sains di untuk kurikulum SMA. Jadi kalau mestinya orang-orang berterima kasih ada belajar biologi dari siapa, belajar kimia dari siapa, belajar fisika dari siapa. Karena nggak tahu sejarah, mereka nggak ngerti bahwa ilmu-ilmu ini dulu yang mengembangkan adalah para ilmuwan muslim. Jadi banyak aspek-aspek sejarahnya. Anda semua nanti bisa menggali lebih jauh lagi, ya. Supaya kita ini tujuannya apa sih? Punya kebanggaan. Supaya kita ini punya dignity, ya, punya izzah. Izzatin alal kafirin. Peradaban Islam adalah peradaban yang membangun perdamaian dunia. Itu terbukti dalam sejarah, bukan omong kosong. Ya. Terakhir saya ingin tunjukkan satu contoh lagi. Seorang penulis Inggris namanya Karl Armstrong. Itu menulis sebuah buku Jerusalem. Ya, dia menulis kapital Inggris. Karena Armstrong ini membuktikan di kota yang suci Yerusalem baru ada perdamaian, baru ada toleransi beragama setelah dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru itu ada tahun 636 Masehi. Jadi 4 tahun sudah tinggal Rasulullah SAW, umat Islam sudah menaklukkan kota Yerusalem. Dan begitu mereka menaklukkan kota Yerusalem, di situlah baru ada perdamaian. Di situlah ada peradaban. Tahun 911 umat Islam memimpin Andalusia. Ya, mulai masuk ke Andalusia ke Spanyol. Dan umat Islam memimpin Spanyol tidak main-main, 800 tahun. 711 sampai 1495. Ya, itu umat Islam memimpin Andalusia. Jadi umat Islam ini umat dan selama dipimpin umat Islam, ya kata Ibrahim Surbi ini, Andalusia itu menebarkan rahmat orang-orang belajar, ya, kepada orang-orang Islam. Dulu ulama-ulama kita kalau nulis buku itu nggak ada royalti, karena mereka ingat akhirat, pahalanya mengalir di sana. Beda dengan orang Yahudi, ya kalau nulis buku, membuat rumus, temuan-temuan, vaksin-vaksin dan seterusnya itu dipatenkan. Ya, akhirnya mahal harga obatnya. Kalau orang Islam nggak sistemnya dulu. Kalau misalnya orang menemukan obat, ya, itu oleh pemerintah penemunya itu dikasih penghargaan. Kemudian konsepnya atau rumusnya itu dilelang. Siapa yang bisa memproduksi secara murah, sehingga masyarakat semua bisa menikmati obat yang murah. Beda dengan sistem Yahudi seperti sekarang. Baik, ya, sekalian demikian. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar banyak hal dari sejarah kita, ya, sejarah Rasulullah SAW, sejarah para sahabat, sejarah umat Islam, dan khususnya sejarah Islam di negeri kita ini. Bahwa dengan kedatangan Islam di negeri kita inilah negeri kita menjadi negeri yang adil, makmur, negeri yang cerdas, negeri yang menghargai ilmu. Ya, dan ke depan kita yakin hanya dengan Islam negeri kita tidak akan mati. Ya, kalau Islam ditinggalkan, kalau Islam tidak diajarkan, Islam tidak diberikan sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, negeri kita tidak akan pernah menjadi negeri yang adil dan makmur seperti yang diceritakan oleh para pendiri bangsa kita ini. Demikian, bila itu baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.